Yohanes Honrongam Tallu. Demi setawi sanga Nikodemus. Indo Nikodemus mesa tulang kekelibuan na Parisi, anaduka mesa to kasalena to Yahudi. Pisa watu bengi, lekba umpelambi ipuan Yesus ananawani. Otong guhu, kisa mikiwa iko to nasua kupuang ala ta'ala. Aka awana, tak demui podola mesa tau, lamalam pugau tanda memengemengem umbasusi puha umpadadi, kitai nasa humpung ala ta'ala. Natimbai puan Yesus nawa, setongan-tongan na, tak demui podola mesa tau lama alamin dadi umat petawa nilang kapahintaan na puang ala ta'ala, kitai di dadi ampole. Nawa Nikodemus laku puan Yesus. Lama akan ya susi, lama alah katia mesa tomat-tomat pasule tamatambuk nendo namanya disubungan pole. Ya natimbai puan Yesus nawa, setongan-tongan na, maka den tau tak didadian di umai wayan na penawa maseho, tau ya to'o, tak ya lamala mendadi umak petawan nilang kepahentaan na puang ala ta'ala. Batapun tin na hupa tau nadadian tomatuan na, sapok bata sungak na nadadian pole penawa maseho. Tak ko la menge-menge ke kuang ko, lapahalu kuak didadian pole. Akala susi hibuk mak simbuhu, lek ba untuhu ipa elok na. Uhing ya uhunna, sapo tak misa nak butu umbangei, anna lalu umbangei. Yesus into duka, lako to na dadiam pole penawa maseho. Ya mekutana poleun Nikodemus nawa. Akan dalam malai dadi susi itim. Natimba empuan Yesus nawa. Iko mesa ko duka tuang guhu malangka di Israel, akan na letak di iko misam. Kutulasang ko setongan na, anggang kitula anak isak bi indoki isanna anak itanna. Sapuk moka kwa ungkatapa itu laki. Kutulah sama kwa diona kehakahain delino, anak tak sian ungkatapa ya. Yalama akannya susi lah ungkatapa ya, kekutulah sang kwa kehakaha diona suhuga. Tapi demesa hupa tau puha langas suhuga, sapuk kau, anak mentolino, butuh yawak mai suhuga mentama lino. Umba susi ulak gala puha natandea musa yawa mesa kaju, nausak diopohyal lasam, lasusi mek toduka kau, anak mentolino la ditandeam. Anna malenggan na hupa tau tung katapa ya, lau lambi katua sule lako salako lakona. Aka tak dem pada sakasalle pak kamasena puang alat ala lako mak hupa tau ilan indelino. Na suhu numpe benda nak misanna, anna malenggan na tung katapa i, tak ulamate sungakna, sapuk lau lambi katuam sule lako salako lakona. Akatai ya patujun na puang alat alau suenak na mentama indelino lompas salah hupatau, sapuk sule hitia lami pasalama. Inggan na tomatappa laku anak na puang alat ala, tak ialah dipasala. Sapuk inggan na totak matappa, na pasalannya puang alat ala, akatai ya matappa laku anak misanna. Ia anna dipasali tawiyato o, aka mentama indelino indo kamasiasam, sapuk umpuheleko ya kamalilingam, aka pak palakuan na hupa tau kadake. Menamen nang pogok ka kadake yam, tau ya to ung kahidik ka masiasam, anamu kalako, dana tandan ni gok kadake na. Sapok lako hupa tau to manonton nung pogok pa elok na puang ala ta'ala, lutama ya ka masiasam, anamala tandaan diwa, situhu ya pa elok na puang ala ta'ala pak pogok sana. Puha ya to o, lekbo laku yudea puan Yesus solanggan na pasikulan na, ana tohoy mensesai dio na pasindum mantedo. Ana Yohanes ia mantedo duka dio ainon, si kahuku salim ang kabuda wayeta. Suleliu buda tau ana natedoy. Tapi di tahunku Yohanes watu eta to'o. Watu eta to'o de sanakana kapasikolan na Yohanes si pengkami sato Yahudi, dio na kabiasaan kamapatingan ni lampedasam. Ya umpelambi Yohanes ananawani, o tungguhu, ungkilale paka puang Yesus indo tumpasola di pelambaliwan na salu Yordan, indo tula sangkam, ya si mante do unduka temo, anabudan taulek baklako. Natimbaim Yohanes nawa, tak den naka akala mala dadi, kita ibu tuya pumay puang Allah Ta'ala. Puhasian na uhingi indo kuua, kau-kau, taya indo to dilantik lame pasalama, sapok disua mendiolo lompatokan nilalam. Akasih hapan to di pakabem, indo baine to mahasan di pakabem, muane na muampuan ni. Anna sa muane na indo muane, anggan tiake dek diwampe na mak pehingi. Anda tak dem pada sati lalak uhingi itulah na indo samua nena to mahasan di pakabem. Ya susi mak to duka temo, akasih hapan nak samua nena indo muane to di pakabem sumpu katilala sangku. Temo, layan di paito okna anda kau-kau latut tuan ta'um. Puang Yesus butu ya pemai suhuga kasale puhaya anna lainggan nainggan nasia. Anna ya itu butu lamai indelino yang disangai tolino. Simak tulak ya diona kahakah dilino. Puang Yesus butu ya pemai suhuga untondo ninggan nainggan nasia. Natula asami ingkan nanai tanah anna nahinginna sabuk tak demoi podola mesa tau ungkatapai indo tulakna. Menna-menna katapai indo tulakna puang Yesus, tawia to'o muang gak malolo puang Allah Ta'ala, aka puang Yesus puha nasua puang Allah Ta'ala umpalanda kadanna. Ia anana palandai akan apapun noi puang Allah Ta'ala penapa masehona. Puang Allah Ta'ala ambeta ungka maseya nekna anna puhan napadokuan nasan lisu palakna ingkanna kekuasaan. Menna-menna matapak lakuan nekna puang Allah Ta'ala, ulambi unia katubua sule lako salako lakona. Anna menna-menna tak manuhu lako, tak yalau lambi indo katubuam. Sapo, ton taliwi ya nahua ahakna puang Allah Ta'ala.